dan lagu. Lagu nyanyian rindu untuk adik dan sayang, kini jauh dipandang. Lana moden menanti, sapa tak kata hati nantu buat dari kasih. Mungkin kau ada merasa rindu nan sama denai rasa si bisu cinta.